Mega putih murni setulus cinta kasih mengembara dalam masa remaja. Bagai biru laut selimut cinta saya menjelajah dalam jiwa remaja. Sendiri kau jangka aman dan nan jauh terlihat bayanganmu. Marina seorang melaju bayu bagai perjalanan hidupmu. Lepas bebas menyingkap tirai asmara, pelabuhan mimpi tinggal selamat lagi. Cinta dan kasih sayang milikmu seorang. Sendiri kau jangka aman dan harapan menjauh terlihat bayanganmu. Marina seorang maju bayu bagai perjalanan hidupmu. Lepas bebas menyingkap tirai asmara.